belakangnya doang. Itu suara yang untuk melodi gini-gini-gini itu kan diplay lagi. Oh, ya udah. Masih belum ada bayangan nih. Ya, coba-coba siapa tahu dapat. Ada siapa apa tahu. Denganmu. Udah kena? Kalau gini. Oke nih ya. Saya mau nyanyi dulu. Oke, Peter. Aku mau nyanyi dulu. Aduhai indahnya bercinta, berbeda agama. Aduhai indahnya bercinta, ditolak mertua. Aduhai indahnya bercinta, cemburu selalu. Aduhai indahnya bercinta, bertengkar melulu. Bila cinta tak indah bagimu, mengapa kau tetap bertahan? Bila cinta tak indah bagimu, mengapa kau tetap bertahan? Oke, untuk melodi jam 7 kumpul di tendanya masing-masing. Aduhai indahnya bercinta, segitiga cintanya. Aduhai indahnya bercinta, miskin kekasihnya. Aduh.